Bismillah. Innalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam Al-Qa'id fi Asma'illahi Ta'ala, prinsip-prinsip dalam penetapan tentang asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk yang ke 7. Qala al-mu'allif rahimahullah al-qaidah as-sabi'ah al-ilhad fi asma'illahi ta'ala huwa al-mail biha ama yajibu fiha wa huwa anwa. Ilhad terkait dengan asma Allah Ta'ala adalah condong dari yang semestinya tentangnya. Dan ini ada beberapa macam. Ilhad adalah segala bentuk berbicara tentang asma Allah Ta'ala tidak sebagaimana mestinya, keluar dari yang semestinya. Dan ini bentuknya beragam. Empat yang akan beliau sebutkan itu hanya sebagian. Intinya adalah segala bentuk berbicara tentang asma Allah Ta'ala tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang semestinya, maka itu namanya ilhad, penyelewengan. Ilhad dinamakan ilhad karena dia apa, jadi lahat. Antum tahu liang lahat? Liang lahat dinamakan liang lahat karena dia nyerong, tidak lurus. Jadi kalau antum pernah melihat apa namanya penguburan mayit, maka ada lubang yang nyerong tuh, tempat meletakkan mayit. Itulah yang disebut liang lahat. Karena dia dinamakan lahat karena dia nyerong gitu loh. Enggak lurus dari atas. Lurus, kemudian ketika dilahatnya nyerong. Nah, kemudian dilahat itulah mayit diletakkan. Maka liang yang nyerong itu, yang miring itu yang disebut liang lahat. Maka ilhad berarti penyelewengan terkait dengan asma Allah Ta'ala. Kalau ilhad fi asma'illah berarti penyelewengan terkait dengan asma Allah Ta'ala. Segala bentuk penyelewengan ya, tidak sebagaimana berbicara tentang asma Allah tidak sebagaimana mestinya, menyimpang, menyeleweng, itulah ilhad dalam asma Allah Ta'ala. Nah, di antara yang boleh sampaikan di sini ada empat. Al awal ayung kirasyan minha aw mimma dalat alaihi asifat wal ahkam. Yang pertama, mengingkari sesuatu yang merupakan bagian dari asma Allah Ta'ala atau hal-hal yang ditunjukkan oleh asma Allah Ta'ala, baik berupa sifat maupun hukum. Ini seperti yang telah diperbuat oleh kaum Mu'tazilah yang sudah kita bicarakan siapa saja mereka. Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Maka ilhadnya mereka dalam model yang pertama ini, di mana mereka tidak beriman kepada asma Allah, tidak mau menetapkan asma Allah seperti Jahmiyah, atau tidak mau menetapkan seluruh sifatnya, walaupun menetapkan namanya seperti Mu'tazilah, atau tidak mau menetapkan semua sifatnya, walaupun beriman kepada nama dan sebagian sifat seperti Asy'ariyah. Semuanya melakukan ilhad, karena mengingkari sesuatu yang merupakan bagian dari asma Allah Ta'ala atau kandungan dari asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bentuk ilhad yang kedua, penyelewengan yang kedua adalah ayaj'alaha dalatan ala sifatin tushabihu sifatil makhlukin, yaitu menjadikan bahwa sifat asma Allah Ta'ala itu menunjukkan sebuah sifat tetapi sifat yang serupa dengan makhluk. Jadi dia menjadikan asma Allah SWT menunjuk kepada sifat-sifat Allah tetapi yang serupa dengan makhluk, serupa dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini yang sudah kita bahas, kaum musabbihah, ahlu tasbih. Maka ilhadnya mereka dalam model yang kedua. Asalis ayusamallahu ta'ala bimalam yasim bihi nafsahu. Menamakan Allah dengan sebuah nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Jadi menamai Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menamai dengan nama tersebut. Seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani ketika menamai Allah dengan Al-Ab, Bapak, kepada Bapak yang ada di sorga, telah pulang ke rumah Bapak yang ada di sorga. Jadi mereka menyebut, menggelari Allah dengan Al-Ab, Bapak. Seperti juga yang telah dilakukan oleh kaum falasifah, orang-orang filosof. Kaum filosof ketika menamai Allah, menggelar Allah dengan illatul fa'ilah, causa prima, sebab dari segala sebab, sebab dari segala akibat. Ya, kembali tadi kaidah sebelumnya bahwa asma Allah tauqifiyah. Maka tidak menamai Allah dengan nama-nama yang di luar Alkitab maupun As-Sunnah. Apalagi kalau makna yang terkandung di dalamnya adalah nakes, batil. Seperti Al-Ab. Karena Allah sendiri telah mensifat dirinya dalam yalid walam yulad. Maka penamaan al-ab di samping tidak dalilnya juga itu tanakus, artinya perendahan kepada Allah SWT. Meskipun betul bahwasanya segala kejadian tidaklah terjadi kecuali Allah Ta'ala menghendakinya, tapi tidak berarti kemudian seenaknya sendiri menamai Allah dengan illatul fa'ilah, karena al-asma itu tauqifiyah. Buktinya kita dapatkan banyak sifat-sifat Allah dan kita tidak bisa menamakan Allah dengan sifat-sifat tersebut, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Maka penamaan Allah Ta'ala nunggu dalil. Dalilnya Allah dinamakan, Allah kita namai dengan nama tersebut, tidak dalilnya maka diam. Kemudian Arabi ayastaqqa min asma'ihi asma'al asnam. Jadi membuat derivasi dari asma Allah SWT sebagai nama-nama berhala. Kita tahu bahwa tadi pelajaran sebelumnya bahwa asma Allah itu mustaq, ya, bisa ditasrif, bisa dibuat turunannya. Namun tidak boleh menderivasikan asma Allah Ta'ala untuk nama-nama berhala, seperti yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin, di mana mereka menamai berhalanya Al-Uzza derivasi dari nama Al-Aziz. Atau menamai Lata derivasi dari nama Al-Ilah. Jadi Al-Aziz kalau dibuat mu'anasnya menjadi Al-Uzza. Al-Ilah dibuat mu'anasnya nama perempuannya Al-Lat. Al-Mannan dibuat nama perempuannya menjadi Al-Manat. Lalu beliau tutup dengan wal ilhad bi jami' anwa'ihi muharram li anna Allah Ta'ala haddada al mulhidin bi qawli wa dar alladziina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun. Jadi ilhad dalam segala ragamnya itu haram hukumnya, baik ilhad dalam asma Allah maupun yang lainnya dalam ayat-ayat Allah SWT. Allah telah mengancam orang-orang yang berbuat ilhad dengan firman-Nya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka ilhad terhadap asma-asma Allah. Allah kelak akan membalas, atau mereka kelak akan dibalas terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, keharaman ilhad itu bisa kesyirikan, bisa kekafiran, sesuai dengan tuntutan dari dalil-dalil syar'inya. Apakah derajatnya sampai syirik atau sampai kufur atau sekedar bid'ah saja, tidak mukafirah, itu tergantung konsekuensi dari dalil-dalil syar'i, hukum dalil-dalil syar'i terhadap perbuatan tersebut. Nah, barangkali ada pertanyaan terkait dengan walillahil asmal husna, bahwa nama-nama Allah khusus bagi Allah saja. Sehingga ketika menamai berhala dengan derivasi dari nama-nama Allah, itu masalah ilhad. Nah, bagaimana kalau menamai makhluk manusia misalnya dengan nama-nama Allah, boleh atau tidak? Misalnya punya anak namanya Al-Aziz, atau punya anak namanya Ar-Rahim, atau punya anak namanya Allah. Punya anak dinamai dengan nama Ar-Rabb. Punya anak dinamai dengan Al-Alim. Punya anak namanya Al-Hakim, Al-Aziz. Ya. Maka ada beberapa nama yang merupakan khususiah bagi Allah Ta'ala yang tidak boleh jadi nama-nama ya. Nama-nama Allah Ta'ala itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada yang khusus bagi Allah Ta'ala, di mana tidak boleh siapapun selain Allah bernama dengan nama tersebut. Dan di sana ada nama-nama yang memungkinkan untuk disematkan kepada hambanya, kepada makhluknya. Nah, kapan sebuah nama Allah itu khusus bagi Allah dan tidak boleh dipakai untuk yang lainnya? Ada dua persyaratan minimal. Jadi ada dua kriteria sehingga nama itu menjadi khusus bagi Allah. Pertama adalah yang makna atau sifat yang terkandung pada nama itu tidak dimiliki oleh makhluk. Tidak dimiliki oleh makhluk. Atau tidak boleh makhluk memilikinya. Ya, memang tidak dimiliki atau tidak boleh makhluk memilikinya. Yang tidak makhluk tidak memilikinya, seperti misalnya sifat-sifat uluhiyah. Jadi sifat layak disembah itu makhluk enggak punya. Jadi kelayakan disembah makhluk tidak punya, siapapun dia. Maka nama-nama Allah yang makna yang terkandung dalamnya adalah uluhiyah, itu enggak berhak makhluk bernama, tidak boleh menamai makhluk dengan nama tersebut. Seperti Allah, Al-Ilah. Itu karena tidak memilikinya. Atau tidak boleh memilikinya seperti Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tidak boleh seorang hamba itu menjadi hamba yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang ada dalam hatinya seberat dzarrah dari kesombongan. Maka tidak boleh menamai anaknya Al-Mutakabbir. Yang kedua adalah yang ketika disebutkan nama itu, maka siapapun pendengarnya tidak akan mengarah kecuali kepada Allah. Jadi ketika nama Allah itu disebut, maka tidak terlintas dalam benak pendengar kecuali yang dimaksud Allah Rabbul Alamin. Seperti Ar-Rahman misalnya. Walaupun hamba memungkinkan memiliki sifat rahmah. Hamba punya sifat rahmah. Namun nama Ar-Rahman ini sudah menjadi paten, nama paten bahwa ketika itu disebut maka orang gak pernah berpikir kalau yang dimaksud bukan Allah gitu. Saya tadi ketemu Ar-Rahman, itu tetangga saya, itu berarti itu nama yang salah, tidak boleh. Maka mestinya kalau menamakan masjid tidak boleh masjid Ar, jadi Ar-Rahman itu. Kalau mau Baitur Rahman itu. Jangan Ar-Rahman saja. Baitur Rahman itu. Nah, ulama berbeda pendapat ketika tadi ya sudah keluar dari kriteria yang kedua, tidak melanggar dua kriteria di atas, tapi pakai al gitu, boleh nggak gitu? Sebagian tidak boleh. Jadi walaupun tadi dua kriteria sudah dipenuhi, kriteria yang ketiga tidak menggunakan al gitu. Tapi ini mukhtalafun fi ya. Kriteria yang ketiga ini tidak sepakat. Dan yang lebih benar memang juga tidak mengapa walaupun pakai al. Karena Allah sendiri menamakan sebagian hambanya dengan namanya dan pakai al. Qolatim ro'atil aziz. Al-aziz. Allah menamakan si hamba tadi yang Al-Aziz. Qalatil imra'atu al-imra'atul Aziz. Telah berkata istri si Aziz. Al-Aziz gitu. Allah menyebutnya Al-Aziz gitu. Siapa Al-Aziz itu? Siapa Al-Aziz? Dalam ayat ini siapa? Suaminya siapa? Zulaikha ya. Ya. Kalau tidak pakai al no problem. Artinya boleh disepakati bolehnya asal tidak melanggar kriteria yang dua tadi, tidak pakai al boleh. Aziz, kemudian Rahim, Alim, itu boleh. Dan sebagian ulama mensyaratkan lagi, kalaupun dia dinamai dengan nama-nama Allah yang bukan kekhususan Allah tadi, maka tidak diinginkan sekaligus sifatnya. Jadi dimaksudkan memang mujarot merek saja. Pembeda saja antara si A dengan si B. Ini nama ini, itu nama ini. Sebagai untuk pembeda. Bukan bahwasnya sifatnya lah namanya. Kalau dimaksudkan sekaligus sifatnya enggak boleh. Jadi tujuannya semata-mata tadi sebagai isim alam saja, bukan pensifatan. Ya, jadi tidak setiap penyematan makhluk dengan nama Allah itu ilhad. Tapi kalau dijadikan untuk nama berhala jelas. Tapi Allah di mana maksudnya lah memiliki hak yang sama seperti hak Allah kan itu. Didudukan seperti dudukan Allah walaupun tidak sama persis. Adapun kalau menamakan manusia, maka tadi penuhi kriteria di atas, jangan langgar larangan yang disepakati, dan demi hati-hatinya juga menghindar yang diperselisihkan. Dengan demikian boleh enggak menamakan anaknya Rabbul Alamin? Boleh? Karena apa enggak bolehnya coba? Hah? Ya, karena tidak mungkin dimiliki oleh makhluk. Kalau Rabbul Manzil boleh? Rabbul Manzil. Boleh? Rabbul Mal. Boleh? Boleh ya. Dia si Rabbul Manzil, pemilik rumah itu katanya. Imqoyat sangat sempit katanya. Kerububiahnya sangat sempit. Adapun Rabbul Alamin itu tidak ada yang memilikinya selain Allah SWT. Maka demikian juga tidak boleh menggelar apa? Qadil Qudat. Hakimnya seluruh para hakim gitu. Mengapa enggak boleh? Karena tidak ada yang seperti itu kecuali Allah. Tapi Hakim Agung Indonesia boleh? Boleh? Boleh, karena hanya apa? Sempit wilayahnya. Itu. Boleh. Hakimnya para hakim Indonesia boleh, karena sudah dibatasi gitu. Hakim alam semesta enggak boleh. Walaupun cuma sekedar nama ya, artinya sekedar penyematan, hakikatnya enggak, tetap enggak boleh. Karena itu nama syirik. Penggelaran yang syirik. Raja di raja. Maka kalau seorang misalnya memuji pada orang yang sangat dihormati, rajanya seluruh raja, rajanya para raja, enggak boleh. Walaupun yang dia maksudkan lah, ya rajanya seluruh raja yang ada di Indonesia misalnya. Maksud dari omongannya. Tapi kalimatnya tetap salah. Harus lengkap. Itulah bahasa akidah. Bahasa akidah itu tidak cukup hanya maksudnya benar, tapi dua-duanya. Jadi lesannya pun harus benar. Maka kalimat zaman edan salah dari berbagai macam sisi. Kalau dinisbahkan kepada zamannya, zaman enggak pernah edan, ya kan? Ya. Waktu enggak pernah edan. Ya. Waktu dari dulu ya tunduk pada aturan Allah SWT. Dia bergerak memang. Maka kalau waktunya yang edan, ya jelas salah. Kalau yang dimaksud orangnya edan, tidak semua orang edan. Masih ada juga yang waras. Jadi salah itu. Saya kira zaman edan, nek ora edan ora uman. Ning bejo tetep bejo wong sing kelingan lan waspada gitu. Ini sebagian asatidz masih menukil kalam seperti ini. Dan ketika ada yang memprotesnya, apa berusaha juga masih membela benarnya kalimat zaman edan ini. Jadi tetap saja kalaupun yang dimaksud orangnya tetap tidak benar, karena tidak semua orang itu edan, masih ada yang tidak edan. Kayak jahiliyah sekarang adalah kita masuk ke jahiliyah modern, salah, tidak benar. Pasca pengutusan Nabi SAW sudah tidak ada jahiliyah secara mutlak. Ya. Tapi kalau jahiliyah parsial ada. Banyak jahiliyah di Indonesia, ya betul. Jadi di dunia ini jahiliyah telah merajalela, betul. Bisa masih benarkan. Tapi seluruh dunia sudah jadi masa jahiliyah, tidak benar. Atau sekarang sudah zaman jahiliyah kedua, tidak benar. Tapi kalau jahiliyah parsial, jadi walaupun maksudnya dia adalah jahiliyah parsial, ketika ngomong zaman edan, jahiliyah modern, parsial yang dimaksudkan, tapi kalimatnya salah, tetap salah. Ya. Demikian Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahasan tentang qaidah fil asma. Dan kita akan lanjutkan dengan qaid fi sifatillah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-qaidatul ula sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kaidah yang pertama, seluruh sifat-sifat Allah merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan padanya dari seluruh sisinya. Ya. Perhatikan bahwa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mencapai puncak kesempurnaannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Meskipun ya dari bahasan yang sudah kita bahas, mana ininya? Kan tadi kita dapatkan ada sifat Allah Taala yang dipahami dari nama yang memang itu sifat yang mutlak. Kan tadi seperti apa? Al ilmu. Ditinjau di sifatnya, ini sifat. Al-ilmu ditinjau dari ilmu sebelum dilihat siapa yang pemiliknya, ini sifat kesempurnaan. Maka siapapun yang memilikinya ada padanya kesempurnaan, ada padanya sifat kesempurnaan. Tadi al-iradah juga sifat kesempurnaan. Walaupun Allah tidak bernama dengan al-murid. dan siapapun pemiliknya, maka ada padanya sifat kesempurnaan. Al-makr ini juga sifat kesempurnaan. Kalau dalam kondisi yang benarnya, siapa yang memilikinya ada padanya kesempurnaan. Perhatikan. Nah, masing-masing dari sifat ini ketika sudah dinisbahkan kepada Allah, maka yang paling sempurnanya, baik al-ilmu, al-iroda, al-makr. Jadi kalau sudah dinisbahkan Allah, diletakkan, ditetapkan untuk Allah, maka yang paling sempurna, yang paling terbaiknya, tidak ada kebaikan yang dimiliki dari sifat tersebut dari selain Allah SWT. Ilmu, meskipun sifat kesempurnaan, ketika dimiliki oleh makhluk, maka kadang makhluk terbatas dan pasti terbatas keilmuannya. Tidak ada kesempurnaan ilmu yang ada pada makhluk. Demikian juga al-irada, kehendak makhluk terbatas dengan apa yang dikehendaki Allah. Ilmunya makhluk pun terbatas dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Iradahnya makhluk kadang bahkan iradah yang jelek. Kalau Allah kan tidak ada. Di samping sempurna iradahnya, fa'alu lima yurid, hanya yang baik-baik saja. Manusia sudah terbatas, sedikit irodahnya yang bisa dimunculkan. Itu pun kadang bercampur dengan yang jelek-jelek. Al-makr, walaupun makar itu sendiri ada baik dan ada buruk, maka makarnya Allah yang baik saja dan yang sempurna. Kalau Allah sudah membuat makar, maka tidak ada yang bisa luput dari makar Allah SWT. Siapapun yang sudah dimakari oleh Allah, maka dia tidak bisa lepas dari makar Allah. Pasti dia akan kena. Dia tidak bisa lepas dari makar Allah SWT. Kalau Allah sudah menghendaki makar padanya. Kecuali Allah sendiri yang berkehendak untuk membebaskan. Karena hamba tadi kemudian bertaubat kepada Allah SWT. Allah menghentikan makarnya. Tapi untuk menolaknya tidak bisa. Untuk menghalangi tidak bisa. Dan setiap kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Fala ya'manu makrullah ilal qawmul khosirun. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang akan binasa. Jadi kita harus senantiasa takut berada dalam makar Allah. Kapan itu? Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang amat sangat banyak, padahal kita sadar bahwa kita lah orang-orang yang berdosa. Maka kita khawatir bahwa nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu bagian dari makar Allah. Kita terlena dengan kenikmatan, untuk kemudian tahu-tahu azab Allah Ta'ala di endingnya lah azab Allah. Kita sedang menikmati kenikmatan Allah Ta'ala dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah, suka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kita enggak ingat, kita enggak sadar bahwa ternyata itu adalah bagian dari makar Allah. Maka falaya manu makruh ilal qawmul khasirun. Ya, jadi ketika tadi bahwa sifat Allah semuanya sifat kesempurnaan, la naqsa biwajhi minal wujuh, itu bukan ditinjau dari si sifat itu kadang baik atau buruk. Tetapi ketika sifat itu sudah disematkan kepada Allah, disifatkan kepada Allah, maka itu yang terbaiknya, yang tersempur maknanya tidak ada kekurangannya. Ada baik dan buruk, ada celah dan tidaknya dari sebuah sifat itu tadi sebelum apa? Sebelum dinisbahkan kepada Allah. Jadi tidak kemudian, loh, kenapa dikatakan bahwasanya setiap sifat yang disifatkan Allah pasti sempurna? Bukankah makar ada jeleknya? Itu ketika apa? Ketika belum dinisbatkan siapa yang bersifat makar tadi. Sifat ditinjau didaknya. Tapi ketika sudah diidofahkan kepada siapa pemiliknya, dan di sini adalah Allah SWT, maka itu yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa terkadang sebuah sifat ditinjau dari sifat itu sendiri bertingkat-tingkat kesempurnaannya. Misalnya al-quwah dengan al-qudrah. Ditinjau dari sifat dat sifatnya antara al-quwah dan al-qudrah sebelum disematkan kepada siapa pemiliknya, maka al-quwah lebih sempurna daripada dengan al-qudrah. Jadi al-quwah itu lebih sempurna kekuatannya dibandingkan al-qudrah. Tetapi ketika sifat ini sudah disematkan kepada Ta'ala, dul quwwatil matin, nallahu ala kulli syai'in qadir, maka kudrohnya Allah SWT mencapai kekuatannya, mencapai puncaknya. Tidak kudroh yang tidak sampai kuat, tidak. Kudroh yang sampai kuat. Jadi Allah ya kudroh, indal kudroh ya indal kuat. Dan dua-duanya nama Allah. Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Qawi. Dua-duanya nama Allah. Sama dengan misalnya apa, al-mahabbah, al-mawaddah, al-khula, ini masing-masingnya dimiliki oleh Allah SWT. Dan semuanya lah mencapai puncak kesempurnaannya jika Allah menghendaki. Karena ini sifat fi'liyah. Nanti kita akan dapatkan. Ada sifat fi'liyah dan ada sifat dhatiyah. Jadi kalau Allah mengendaki, Allah bisa sampai kulla. Tapi ada yang dikendaki Allah cuma mahabbah saja. Ada yang dikendaki Allah cuma sampai mawaddah saja. Tidak sampai kulla. Tapi kalau Allah mengendaki, Allah bisa sampai al-kulla. Cinta yang paling sempurnanya. Dan dari hamba Allah hanya dua, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Selainnya enggak ada yang mencapai, yang Allah mencintainya sampai khullah. Inna Allah qad itakhadani qalilan kama takhad Ibrahim qalila. Demikian Nabi bersabda. Dalam ayat Al-Qur'an, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Jadi ketika di sana ada beberapa sifat yang satu dengan yang lainnya bertingkat secara makna sifatnya, dan kesemuanya disematkan kepada Allah SWT, maka tidak berarti bahwasanya Allah SWT memiliki kekurangan dari sifat tersebut, karena buktinya cuma kudroh. Disifatkan dengan kudroh, padahal ada yang lebih besar itu al-quwa. Jadi apapun sifat, kalau sudah disematkan kepada Allah SWT, maka Allah SWT yang paling sempurnanya. Sebagaimana juga sebuah sifat, kalau dari sifat kejelekan, kalau dinafikan dari Allah SWT, maka Allah yang paling sempurnanya bersihnya. Yang paling jauh dari sifat tersebut. Paling bersih dari sifat tersebut. Kalau sifat-sifat itu sifat-sifat kejelekan. Dan dalilnya berfirman walillahil masalul a'la. Al-masal al-a'la wa aswal al-wasful a'la. Dan hanya Allah Ta'ala semata yang memiliki sifat-sifat yang tertingginya. Yang tersempurna, yang terbaik. Al-masalul a'la. Dan tentang kesempurnaan sifat Allah Ta'ala adalah terbukti baik secara asma, al-aqal maupun fitrah. Kemudian al-qaidah asaniyah. Al-qaidah asaniya babu sifat awsa min babil asma. Kaidah yang kedua bahwa bab tentang sifat, pembahasan tentang sifat itu lebih fleksibel daripada bahasan tentang asma. Artinya bahwa untuk membicarakan tentang nama-nama Allah SWT, maka ini lebih terikat, lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak selonggar ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah SWT. Cara mendapatkannya lebih mudah. Menemukan sifat-sifat Allah dibanding menemukan asma Allah SWT. Ketika kita meneliti Alkitab maupun As-Sunnah, maka lebih mudah menemukan sifat dibandingkan menemukan asma. Dan untuk membuktikan kaidah ini mudah ya. Sebagai tadi telah disampaikan, karena setiap nama Allah pasti sifatnya, tapi tidak setiap sifat pasti nama. Otomatis kalau begitu bahwa sifat-sifat Allah lebih banyak dibandingkan namanya. Tadi kita telah dengarkan bersama tentang cara penetapan asma Allah Ta'ala, yaitu dengan lafadz yang tertentu. Maka ya ada tiga minimal. Tentang penetapan asma Allah Ta'ala. Atau kalau mau dipersempit lagi ya minimal dua. Pertama harus ada ayatnya atau hadisnya. Dan datang dalam bentuk isim. Yang sifat yang terkandung pada nama tersebut adalah sifat kesemuran yang mutlak, yang tidak ada kekurangan dalam seterusnya. La ihtimal wala takdiro tadi. Kemudian ada yang menambahkan seperti Syaikhul Islam misalnya, yaitu mayud abihi, yang Allah diseru dengannya. Jadi yang bisa Allah dipanggil dengan nama tersebut. Berbeda dengan sifat, maka untuk mendapatkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan dapatkan pada kaidah yang ketujuh. Dari mana kita bisa mendapatkan sifat-sifat Allah dari Alkitab dan As-Sunnah? Torekohnya melalui apa saja? Dari secara umum bahwa kaidah itu betul karena setiap nama sifat dan tidak setiap sifat nama. Otomatis sifat lebih luas daripada nama. Nah, ikhfa fin rahimani wa rahimakumullah. Di samping babul asma wa sifat, ada yang disebut dengan babul khobar. Jadi ada al asma, ada sifat, dan ada al khobar. Ini yang paling luasnya, paling fleksibel, al khobar. Menceritakan tentang Allah SWT. Bercerita tentang Allah SWT. Walaupun semuanya tentang Allah ini. Namanya juga cerita tentang Allah. Sifatnya cerita tentang Allah. Tetapi ketika sudah digandengkan begini, maka khobar itu adalah berita tentang Allah yang tidak nama dan tidak pula sifat. Ya, semesta pembicaranya tentang siapa? Tentang Allah. Ini khobar berarti. S-nya itu tentang khobar anillah. Berita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam semesta pembicaraan tentang Allah ada himpunan yang namanya sifat. Ini sifat. Nah, sifat-sifat Allah Taala diantaranya didapatkan di dalam nama. Ini himpunan al-asma. Ya. Maka ada yang anggotanya di sini, maka dia bukan nama dan juga bukan sifat, tapi tetap bercerita tentang Allah. Ada yang himpunannya di sini. Ini himpunan apa? Si sifat. Ada yang himpunannya di sini. Anggotanya di sini tentang asma. Nah, tadi apa yang tauqifia? Yang tauqifia bicara apa? Asma dan sifat. Ini tauqifia. Sama-sama tauqifia, mana yang lebih fleksibel? Sifat lebih luas dibandingkan asma, lebih ketat. Lebih fleksibel lagi khobar, tidak harus tauqifia. Khobar itu tidak harus tauqifia. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan apa? Yang ada tauqifnya. Yang ada dalilnya, enggak boleh bertentangan. Enggak harus tauqifia. Lafadznya enggak harus tauqifia. Ini yang disebut babul khobar. Maka babul khobar awsa min babi sifat. Wa babu sifat awsa min babil asma. Ya. Jadi babul khobar awsa min babi sifat. Wa babu sifat awsa min babil asma. Mudah-mudahan dengan begini enggak bingung. Artinya mustalah tadi, istilah tadi itu bisa. Maka sesungguhnya kalau kita sudah mentransfer ke dalam bahasa asing, itu sudah sifatnya khobar. Karena aslinya asma wa sifat itu tauqifiyah. Maka ketika Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, itu sudah khobar. Karena bukan nama Allah itu yang Maha Pengasih, bukan. Nama Allah itu Ar-Rahman. Sifat Allah itu Rahmah. Maka kalau sudah pengasih, itu sudah apa? Sudah khobar. Karena bisa jadi bahwa pengasih itu tidak sama dengan rahmat. Salah terlek. Sama persis dari solusinya, enggak mesti. Pendekatan makna. Rob Tuhan itu khobar. Maka sesungguhnya tidak selayaknya memanggil Allah ya Tuhan, ya Rob, ya Allah, gitu. Ya Tuhan, ini tidak sepantasnya. Karena Tuhan bukan asma Allah. Dan Allah semestinya dipanggil dengan apa? Dengan apa? Dengan namanya. Atau pemilik sifatnya. Nah, dari sini maka ada pertanyaan dari antum, boleh enggak mengatakan Allah itu keren? Gimana jawabannya? Ya. Setelah antum belajar kaidah tadi, boleh enggak menamakan Allah itu, menyebut Allah itu keren? Boleh enggak? Allah itu keren, wih. Ya, maka kembalikan kepada yang mengungkapkannya. Apa yang dimaksud dengan keren itu? Kalau keren itu adalah ya muradif atau sinonim dengan apa? Bagus, hebat. Jadi pokoknya sempurna. Ya, labas. Tidak mengapa gitu. Tapi kalau kemudian keren ada konotasi negatif, maka tidak boleh. Jadi ketika khobar, menggunakan khobar, maka kalau tidak ada konotasi negatif, tidak mengapa. Tapi kalau ada konotasi negatif, tidak. Jangankan memang tidak benar. Benar saja kalau konotasinya negatif tidak boleh. Benar padahal. Tapi konotasi negatif tidak boleh. Contohnya, Allah itu Tuhannya setan, tidak boleh. Benar atau tidak Allah Tuhannya setan? Benar? Tidak boleh. Ya Allah, Tuhan para setan, tidak boleh. Ya. Ya Allah, Rabbul Alamin, Rabbal Alamin, boleh. Al-Alamin masuk dalamnya setan atau tidak? Masuk. Tapi ketika Rabbul Alamin, tidak ada kesan negatif. Yaitu berbicara tentang Allah SWT. Walaupun betul ada konotasi negatif, tidak boleh. Tidak beradab namanya. Nah, maka kiaskanlah terhadap hal-hal yang lainnya. Silakan ceritakan Allah Ta'ala dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mad'u. Sebab tidak setiap mad'u paham bahasa Arab. Tetapi hati-hati dalam menerjemahkan. Usahakan gunakan bahasa yang mendekati kepada bahasa aslinya, yang paling mendekati. Ya, jangan gunakan bahasa-bahasa yang itu ada konotasi negatif. Maka wallahualam, insyaallah tidak mengapa kita menyebut Gusti Allah gitu. Ya, demikian kaidah yang kedua, babu sifat ausa min babil asma. Untuk kaidah yang ketiga, ini kaidah yang cukup panjang pembahasannya. Maka mungkin kita tunda pada pertemuan besok binillah. Untuk kaidah yang ketiga, ya, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, sebelumnya ada pertanyaan yang kemarin, Ustaz, jika seperti hadis kutsi yang disampaikan itu bahwa kenikmatan sorga itu tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terlintas, terbersit dalam jiwa seorang. Bagaimana mengkompromikannya dengan adanya Hajar Aswad yang diriwayatkan bahwa dialah batu dari sorga? Ya, berarti kan sudah ada yang pernah disaksikan. Saya pertama memuji dari si pertanyaannya. Yaitu apa? Pertanyaan dengan bagaimana mengkompromikannya. Dan ini tidak setiap orang bisa bertanya seperti ini. Ya, apa kelebihan pertanyaan seperti ini? Apa kelebihan pertanyaan, Pak? Bagaimana mengkompromikannya? Pertanyaan yang sering terjadi, Kenapa di sana dikatakan begini? Kalau hadisnya tadi begitu, kenapa hadis lainnya mengatakan begini? Apa bedanya? Apa bedanya? Mana yang lebih sering antum dengar? Yang kedua atau yang pertama tadi? Kalau orang bertanya. Ya. Jadi demikianlah semestinya. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang kesannya ada kontradiktif, maka yang muncul dari sana komprominya seperti apa? Apa kelebihan pertanyaan kompromi? Berarti dalam keyakinannya itu enggak bertentangan. Cuma dia enggak tahu bagaimana komprominya. Mesti ada komprominya. Cuma dia tidak tahu maka bertanya. Tetapi kalau mengapa di sini begini sana, kesannya berarti apa? Memungkinkan terjadinya apa? Kontradiksi. Jadi si penanya merasa bahwa mungkin sama-sama hadis, sama-sama ayat itu enggak sinkron. Maka tanyanya dipertentangkan tuh. Ya. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Jadi dan wallahu a'lam yang bisa jadi bahwa sebagiannya diperlihatkan dan tidak berarti diperlihatkan sebagiannya berarti semuanya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ya yang diturunkan yang sesuai dengan kemungkinan yang bisa dijangkau oleh manusia. Yang tidak terjangkau dalam kehidupan manusia, maka tidak diperlihatkan di dunia. Nah, berarti yang diperlihatkan di akhirat lah yang memang dia belum pernah terlintas. Yang nanti akan dapatkan dulu belum pernah terlintas itu. Yang disiapkan ya di akhirat. Kalau itu kan bukan disiapkan di akhirat. Sudah dia apa? Diturunkan di dunia. Yang disiapkan di surga nanti yang belum terdengar, belum terlihat, belum terlintas. Kecuali kalau kemudian itu ada di surga nanti, itu sudah ada di dunia, bukan di surga. Sudah ada di dunia. Yang disembunyikan yang ada di surga. Karena nas-nas jelas tentang tadi apa yang disiapkan oleh Allah di sorga, maka tidak boleh mempertentangkan dengan realita atau kenyataan yang kita saksikan dengan suatu yang ada, harus dikompromikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu mencintai keindahan. Apakah ini termasuk salah satu dari sifat Allah? Sifat Allah, Ustaz. Pemohon keindahan yang dimaksud yang seperti apakah? Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiika barakallah. Ya, innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah. Jadi min asma'illah jamil. Yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Keindahan adalah ketika Allah Taala berbicara tentang keindahan, maka standar keindahan lah indah secara syar'i. Jadi apa yang dipandang indah secara syar'i itulah yang indah dipandang Allah. Kemudian apa yang dipandang indah oleh manusia selama itu tidak bertentangan dengan syar'i, maka itu juga masuk. Jadi ketika syariat tidak ada membatasi, ada sebuah kaidah. Ketika kita memahami nas-nas syar'i, sebuah kalimat, sebuah kata. Lalu bagaimana kita memahami kata tersebut? Maka kalau ada batasannya secara syar'i, maka kembalikan kepada batasan syar'i. Misalnya ya yalladzina amanu aminu. Orang-orang beriman, berimanlah. Kita diperintah untuk beriman. Nah, kata beriman itu bagaimana iman yang benar? Yang dimaksud iman yang benar dikembalikan kepada kaidah syar'i. Kapan syariat mengatakan iman yang benar, yang harus iman seperti apa? Itu ada kaidahnya secara syar'i. Kembalikan ke syar'i. Kemudian kalau tidak ada batasan secara syar'i, tapi secara bahasa ada, maka pertama kembalikan kepada bahasa. Kembalikan kepada bahasa. Secara bahasa itu yang dimaksud apa? Batasannya apa? Maka dikembalikan kepada bahasa. Kemudian seperti misalnya kalau tidak mungkin dibawa kepada makna syar'i, tapi secara bahasa dipahami, maka kembali kepada bahasa. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaiha innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu atasnya. Sholat secara syar'i ada batasan sholat itu seperti apa. Tapi kalau di sini kan nggak mungkin bahwa sholat yang diperintahkan di sini untuk apa? Sholat atas Nabi maksudnya apa? Melakukan gerakan sholat bukan? Maka kembali kepada makna bahasa itu apa? Berdoa. Nah nanti tinggal tanya doanya seperti apa kalau mendoakan Nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kembali kepada makna lugah ketika enggak memungkinkan dibawa kepada makna syar'i. Nah, sekarang ada kalimat kemudian tinjauan syar'inya batasannya enggak ada. Secara bahasa juga enggak ada. Kemana kembalinya? Kepada urf. Seperti misalnya safar misalnya. In kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatin min ayyamin ukhar. Marad dan safar itu syariat enggak memberikan kriteria yang namanya sakit kalau begini begini begini. Orang dikatakan safar kalau begini begini, enggak ada batasannya. Allah dan Rasul-Nya tidak memberikan batasan. Ini loh batasan safar, batasan sakit. Secara bahasa juga enggak ada. Kapan orang dikatakan sakit secara bahasa enggak ada. Batasannya enggak ada. Kapan orang mengatakan safar secara bahasa juga enggak ada. Maka dikembalikan kepada urf, penilaian umum. Secara umum orang kapan sakit? Kenapa enggak puasa? Sakit, sakit apa panu? Itu bukan marot yang dimaksudkan. Ya. Panu sakit enggak? Sakit panu disebutnya, sakit panu, panuan. Atau gudisan. Kenapa enggak puasa? Lagi gudisan. Ada bisulnya nih di sini nih. Saya sakit apa bisul? Enggak bisa terima. Jadi urf yang menilai. Itu mah bukan sakit yang menghalangi seorang untuk puasa yang boleh orang kemudian berbuka. Sebenarnya juga safar, bepergian. Bepergian. Nah, batasannya kemana? Kembali kepada urf. Bagaimana umumnya orang menilai? Kenapa enggak puasa safar? Mang rumahmu mana? Itu saya safar dari Pak mana itu Jombor ke Pogung Dalangan. Enggak ada yang mau menerima kalau safar. Kok enggak puasa? Musafir. Dari mana sih kamu? Dari Majalengka. Oh iya. Iya, iya. Ya. Nah, tadi tentang indah. Keindahan. Maka ya bagaimana penilaian umum selama tidak bertentangan dengan syar'i. Kalau cukur dengan set sini, set ya untuk mudahnya seperti Neymar misalnya gitu. Yang semuanya kenal mudah gitu. Ya. Atau seperti Vidal misalnya. Ya, itu bagi sebagian orang indah ya atau tidak? Sampai banyak pengikutnya. Baik di negeri kafir maupun di negeri muslim. Banyak kaum muslimin yang apa? Yang gaya cukurannya seperti Vidal, Neymar dan sejenisnya. Kok cukurnya begitu indah? Bagi yang apa, gak normal matanya gitu ya. Ya, mengapa? Karena syariat menyatakan haramnya khosya mencukur sebagian dan membiarkan sebagian walaupun urusan dunia. Maka itu gak indah, walaupun indah dalam pandangan. Taruhlah semuanya sudah sepakat, indah tetap karena ada pelanggaran syar'inya gitu. Ya, itu contohnya. Sama, mana yang lebih indah, berpakaian menutup aurat dengan yang tidak menutup aurat? Ya, mana yang lebih indah? Ya, yang menutup aurat yang lebih indah. Keindahan ketika di luar adalah ketika menutup aurat, itu pakaian yang indah. Orang yang berpakaian yang indah itu ketika dia menutup auratnya. Kalau membuka auratnya tidak indah. Walaupun banyak orang menganggap mana indahnya pakaian seperti itu. Yang indah itu loh, yang setengah betis atau setengah apa, ya badan itu ya. Jadi kembali kepada uruf selama tidak bertentangan dengan syar'i dalam segala hal indah. Nah mungkin secara umum orang itu banyaklah sepakat dari hal-hal yang indah. Penilaiannya pada orang-orang yang sehat. Jadi urfnya orang-orang yang masih sehat. Urfnya orang-orang yang masih waras. Cara berpikirnya, cara penilaiannya itu yang kata mereka indah, maka itu indah. Insya Allah. Artinya kita disunahkan untuk kemudian mewujudkan keindahan tersebut. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan kembali bahwa urf sebuah kaum bisa berbeda dengan urf kaum yang lainnya. Ya. Jadi memungkinkan untuk terjadinya perbedaan urf antara sebuah kaum dengan kaum yang lainnya. Kayak mungkin orang-orang apa daerah Somali dan sekitarnya itu, Sudan itu apa, kalau berpakaian para wanitanya pakainya apa yang menyala-nyala warnanya. Itu indah. Kalau di Indonesia, wah ini tertawakan ya. Kalau ada orang yang pakaiannya serba nyala, mana-mananya nyala, artinya apa warnanya. Walaupun dalam rumah maksudnya, di dalam rumah tetap enggak indah gitu. Orang lihatnya sebel gitu. Tapi kalau di sana itu yang indah ya seperti itu, yang disukai oleh suaminya yang itu. Ya yang seperti itu pakaiannya gitu. Kalau di sini pemain eblek itu mau tam ini mau ngeblek di mana itu? Karena tadi urf sebuah kaum bisa berbeda satu dengan yang lainnya, maka syariat tidak menetapkan urf dengan satu kaum tertentu. Tapi yang jelas selama orang-orang yang baiknya menilai itu indah, maka ya itulah masih bisa diterima sebagai keindahan. Ini ada pertanyaan dan tadi sudah saya singgung tentang menyandingkan nama Allah dengan Gusti Allah. Insya Allah tidak mengapa. Itu bagian dari pengagungan terhadap nama Allah. Jadi tidak jangkar istilahnya. Kanjeng Rasul. Dan tepatnya Gusti tidak untuk manusia. Terlalu agung. Maka biasanya disandingkannya kepada sesembahan Gusti Kanjeng Yesus itu. Karena apa? Yesus sesembahannya. Ya. Maka disematkan padanya Gusti. Maka bisa jadi menjadi hulu kalau Gusti Kanjeng Rasul. Ya. Karena Allah alam bahwa Gusti itu lebih dilekatkan kepada yang layak disembah. Jadi insya Allah tidak mengapa kalau Gusti Allah. Selama itu makna pengagungan dan tidak terpahami, tidak terkonotasi negatif. Tapi kalau kemudian ada konotasi negatif, maka tidak boleh. Kalau kepada Allah beliau itu, gimana boleh enggak? Jadi beliau itu konotasinya tidak urf, tidak lazim. Orang kemudian apa? Jadi kepada Allah lazimnya dia, tidak beliau. Beliau itu untuk siapa? Untuk manusia yang dia hormati. Untuk Allah tetap dia. Walaupun ketika kepada manusia antara dia dengan beliau lebih bagus yang mana? Beliau gitu. Jadi urf yang berjalan seperti apa? Kalau tidak lazim jangan digunakan sesuatu yang tidak lazim. Jadi karena bahasa itu rasa. Jadi kalau kemudian rasanya tidak nyaman, tidak enak, ya jangan digunakan. Sama tadi Allah keren, ya itu kan. Ya. Jadi kalau secara rasa orang yang mendengarnya enggak srek, ya jangan digunakan. Bolehkah mengatakan dunia ini sepertinya telah gila? Yang baik dianggap buruk, yang buruk justru diagung-agungkan. Salah kalimatnya. Kalau dunia tidak pernah gila. Ya, dan sepertinya gila juga memang dia enggak bisa gila juga dunia gitu. Kalau gila dunia iya, ada. Tapi dunia gila itu tidak. Tapi kalau gila dunia banyak yang gila dunia. Tapi kalau dunia gila tidak. Itu kalau yang dimaksudkan adalah masanya. Dan ini bisa masuk kategori sabudar. La tasubudar. Yu'dini ibnu Adam. Ya subudar wa anadar. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Bani Adam telah mencela masa. Padahal aku itu masa itu. Aku yang membolak-balikan masa itu. Kalau yang dimaksudkan adalah penghuni dunia, maka juga sama tadi ya. Jadi nisbah kepada dunia tidak boleh, kepada sukannya kalau mutlak seperti ini juga tidak boleh. Karena tetap masih ada orang-orang yang waras, yang tidak gila. Walaupun hanya seperti. Ya, Assalamualaikum. Saya pernah dengar Allah tidak bisa segalanya karena Allah tidak bisa menjadi zalim dan seterusnya. Bagaimana yang seharusnya, Ustaz? Ya. Ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah. memang kadang orang merasa berakal walaupun sesungguhnya dia tidak berakal. Dalam terminologi, orang-orang yang berakal, sesuatu yang mustahil terjadinya itu tidak dibicarakan dan tidak dianggap sesuatu. Tidak dianggap sesuatu karena mustahil. Maka ayatnya bunyinya gimana? Ayatnya bunyinya innallaha ala kulli syai'in, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Wahai orang-orang yang berakal, tahulah bahwa dalam pandangan orang yang berakal sepakat bahwa yang dimaksud dengan sesuatu itulah sesuatu yang mungkin terjadinya. Yang mustahil bukan sesuatu. Itu satu sisi. Maka kalau ada pertanyaan, Allah mampu enggak menghilangkan dirinya sendiri? Maka itu pertanyaan orang gila. Walaupun dia tidak sadar kalau dirinya gila. Jadi sesuatu yang mustahil itu di luar apa? Di luar bahasan kemampuan. Dan beda antara mustahil dengan tidak mungkin. Afan, beda antara mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Apa bedanya? Siapa bisa menunjukkan? Beda antara mustahil, sesuatu yang mustahil dengan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi untuk selama-lamanya. Apa bedanya? Hah? Apa bedanya? Tadi sudah saya singgung. Ketika kita bicara tentang mu'atilah telah menyamakan dengan jamadat atau ma'dumat atau mumtani'at. Sesuatu yang tidak akan pernah terjadi itu bisa terjadi, cuma enggak terjadi. Tapi seandainya terjadi itu bisa. Tapi kalau sesuatu yang mustahil itu memang tidak akan pernah terjadi dan tidak bisa terjadi. Itu enggak dibahas. Itu satu. Ya. Kemudian, jadi ini tidak masuk dalam cakupan kul. Maka kulli syai'in, innallaha ala kulli syai'in, ay kulli syai'in mumkinin. Segala sesuatu yang mungkin itu Allah mampu, baik terjadi maupun tidak terjadi. Tapi yang mustahil itu tidak dibahas. Bahwa al-mumtani'at wal-mustahilat laisa bisyai' bittifaqil uqala. Itu kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Contohnya la idamun nafsihi, Allah menghilangkan diri sendiri. Atau yang sering kita dengar apa? Allah membuat batu, gimana batu besar sekali sampai enggak bisa ngangkat. Bisa enggak Allah? Nah, itu contohnya pertanyaan orang gila. Ya. Walaupun dia tidak sadar kalau dirinya gila, hilang akal dalam kasus itu. Walaupun tidak hilang semuanya. Tidak mesti orang gila itu gila dalam segala hal. Kadang dia gila dalam satu kesempatan, satu keadaan. Karena tadi ketika itu tidak dibahas oleh orang yang berakal sepakat, itu di luar pembahasan. Berarti yang bahasnya apa? Orang yang enggak berakal. Orang yang tidak sadar dirinya enggak berakal. Nah, di sana ada perkara-perkara yang Allah mampu, Allah tidak berkehendak, termasuk zalim. Allah mampu. Allah mampu untuk kalau berbuat zalim. Tetapi Allah tidak lakukan. Ya. Allah tidak menginginkan kedoliman. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Fa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Allah dalam hadis kutsi berfirman, wahai para hambaku, aku mengharamkan kepada diriku kedoliman. Aslinya Allah bisa. Allah mampu untuk berbuat aniaya. Adzulm diantara watu syek figuri mahali. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu dzulm. Allah bisa meletakkan hidayah kepada orang yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa, tapi Allah tidak lakukan. Allah meletakkan hidayah kepada orang-orang yang memang layak sebagai tempat hidayah. Maka beruntung orang-orang yang apa? Dijadikan Allah Ta'ala layak sebagai tempat hidayah. Itu keutamaan dari Allah Ta'ala. Itu Pak, zulimnya Allah. Apa namanya? Makna. Bukan berarti kalau hamba, kalau kepada hamba Allah enggak akan pernah berbuat zalim. Kepada hamba Allah tidak akan. Bukan maknanya zalim orang yang sudah apa? Sudah beramal kemudian bertakwa masuk neraka itu zalim. Seandainya masuk neraka Allah tidak zalim. Seandainya. Seandainya hamba tersebut dimasukkan neraka Allah tidak zalim. Karena apa yang telah dia perbuat itu enggak ada sedikit pun balasan untuk ganti tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Maka seandainya pun Allah menyiksa dalam keadaan ketaatan tidak zalim. Tetapi seandainya Allah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu kedoliman dan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah Allah lakukan walaupun Allah bisa. Jadi kemampuan itu tidak dikaitkan dengan dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi ada yang memang dalam batas kemampuan Allah tapi Allah tidak lakukan karena apa yang diperbuat Allah sesuai dengan yang dia kehendaki bukan sesuai yang dia mampu. Perhatikan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tetapi Allah tidak berbuat semua yang dia mampu. Jangan seperti paham Mu'tazilah. Ya. Paham Mu'tazilah ini membalik ayat ini. Membatasi ayat ini dengan inna Allah ala ma yasa'u qadir. Allah itu mampu terhadap apa yang dia kehendaki. Itu Mu'tazilah. Jadi yang tidak dikehendaki itu berarti Allah enggak mampu. Itu paham sesat. Ada yang pahamnya seperti itu. Siapa? Mu'tazilah. Yang memahami segala hal yang tidak dilakukan oleh Allah maka yang tidak diperbuat Allah maka karena Allah tidak mampu. Tidak benar. Allah memiliki kemampuan terhadap yang Allah perbuat maupun yang tidak Allah perbuat. Tetapi Allah hanya berbuat terhadap apa yang dia kehendaki untuk diperbuat. Dan apa yang diperbuat Allah khusus yang berhikmah saja. Atau yang hikmahnya lebih besar. Yang maslahatnya lebih besar. Tidak ada yang diperbuat oleh Allah yang madharat murni atau madharat yang lebih besar. Tidak ada. Itulah wujud hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau terlanjur menamakan masjid atau nama yang khusus bagi Allah ya ganti. Ya. Beberapa kali Rasul mengganti nama yang tidak sepantasnya. Ada sahabat yang digelari dengan Abul Hakam. Maka ditanya, siapa anakmu? Sureh ini. Siapa yang terbesarnya? Sureh. Bal anta Abu Sureh. Anda itu Abu Sureh, bukan Abul Hakam. Diganti. Karena enggak layak Abul Hakam ini nanti ada pensejajaran dengan Allah Ta'ala. Walaupun sekedar nama. Ya. Sekedar gelar. Dan demikianlah ikhwafiddin rahimani warahmatullahi pelajaran kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan besok binillah. Akhir da'wana wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.